Ya Maulana, Maulana, Ya Sami'a Du'ana, Ya Maulana, Maulana, Ya Sami'a Du'ana. Bersyukurlah kita masih diberikan nafas. Bersyukurlah kita masih diberikan nafas.